Sejak kau lukislah dunia. Lukis dunia ku, kita jauh berbeda. Itulah adanya, tetap kau di depanku, di depan mataku. Tak lama menunggu, ikuti jalan. Lukislah dunia. mengenangmu. Melihatmu tutupi akal pikiranku, sekedar melihatmu tinggi di atas langit indah. Maksudku melukaimu, ku hanya mengenangmu, sekedar mengenangmu. Mendengarmu, ku jelajah akal pikiranku, sekedar mendengarmu, sekedar mendengarmu. Aku rasakan